Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَشْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَاتٍ بِدْعَةٌ fa inna kulla bida'atin dalalah fa inna kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah ikhwati fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan sore ini Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita semua di dalam majelis yang mulia, yaitu majelis ta'lim, majelis pengajian yang insyaallah taala kita akan bacakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan sore kali ini insyaallah taala kita akan meneruskan kajian kitab Arba'in An-Nawawi karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan insyaallah ta'ala kita sampai pada hadis yang ke-24. Hadis yang ke-24 ini barakallahikum berbicara tentang hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala atas hamba-hambanya. Qala al-mu'allifu al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala al-hadis rabi' wal arba'un. Hadis yang ke-24. An Abi Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbihi azza wa jalla annahu qala. Dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Sahabat Abu Dzar ini merupakan salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau berasal dari negeri Himyar dari Yaman barakallahu. Beliau mengatakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sebuah hadis yang beliau riwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini dikenal dengan hadis qudsi barakallahu, yaitu hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Annahu qala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu zulma ala nafsi, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas jiwaku, atas diriku. Faja'altuhu bainakum muharraman, dan aku jadikan kezaliman haram atas kalian semua. Fala tazalamu, maka janganlah kalian wahai hamba-hambaku saling menzalimi satu sama lain. Ya ibadi, kullukum dallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang sesat, orang-orang yang tidak memiliki ilmu, kecuali hamba-hamba yang aku beri hidayah kepadanya, maka mintalah hidayah kepada aku, maka sungguh aku akan memberikan hidayah kepadanya. Ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni at'imkum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian adalah hamba-hamba yang lapar, butuh kepada makanan, minuman, maka minta kecuali hamba-hamba yang aku beri makan sehingga dia merasakan kenyang, maka mintalah makanan-makanan tersebut kepada aku, niscaya aku akan memberi makanan tersebut kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, ya ibadi, kullukum arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian itu sesungguhnya tidak memiliki busana, tidak berpakaian, terlahir dari perut-perut ibu kalian tanpa busana, kecuali hamba-hamba yang aku beri busana, yang aku beri pakaian, maka mintalah pakaian busana tersebut kepada aku, maka sungguh aku akan memberikan pakaian tadi kepada kalian. Ya ibadi innakum tukhti'una billayli wan nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian benar-benar melakukan kesalahan di malam hari dan di siang hari, dan sesungguhnya aku adalah zat Rabb yang senantiasa mengampuni dosa-dosa, maka mintalah ampunan kepada aku, niscaya aku akan ampuni kalian. Ya ibadi innakum lan tabalughu durri fatadurruni wa lan tabalughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan mampu untuk menimpakan bahaya kepada aku, ya, dan kalian juga tidak akan mampu untuk memberikan kemanfaatan kepada aku. Yakni Allah Subhanahu wa taala tidak butuh, ya, untuk ditimpakan bahaya kepadanya dan tidak butuh untuk diberi kemanfaatan. Dan Allah Subhanahu wa taala sajalah yang memberikan kemanfaatan dan mara bahaya kepada hamba-hambanya. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, kalau seandainya orang-orang di kalangan kalian, orang-orang yang pertama di kalangan kalian dan orang-orang yang terakhir di kalangan kalian berkumpul menjadi satu, baik dari kalangan manusianya maupun dari kalangan jinnya, mereka adalah seorang yang paling mulia di kalangan kalian, yakni semua orang-orang tadi dari generasi yang paling pertama sampai terakhir, hati-hati mereka adalah hati-hati seorang yang paling bertakwa di kalangan kalian. Maka hal itu tidak membuat bertambahnya kemuliaan pada kepemilikan Allah Subhanahu wa taala, pada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'an. Wahai hamba-hambaku, kalau seandainya generasi pertama dan sampai generasi yang terakhir menjadi satu, kemudian hati-hati mereka seperti hati-hati orang yang paling jelek di kalangan kalian, yang demikian itu tidak akan mengurangi pada kekuasaanku, pada kerajaanku sedikitpun. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin Fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa dhalika min indi ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yanqusul mihyatu idza udhila al-bahra. Wahai hamba-hambaku, kalau seandainya orang-orang generasi pertama kalian sampai generasi akhir kalian, mereka semua berdiri di satu tempat yang lapang, yang luas, kemudian mereka semua memohon kepada aku, meminta kepada aku, dan aku beri mereka, aku beri masing-masing yang apa yang mereka minta, maka permintaan mereka itu barakallahu fikum tidak mengurangi sedikit pun apa yang aku miliki, kecuali seperti barakallahu fikum satu jarum kecil barakallahu fikum yang diambil dari lautan. Ya, yakni hanya setetes air laut yang berkurang dari apa yang Allah miliki. Ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum summa uwafikum iyaha. Wahai hamba-hambaku, itulah amalan-amalan kalian. Aku hitung amalan-amalan untuk kalian, dan aku tunaikan, aku berikan amalan tadi untuk kalian. Faman wajada khairan falyahmadillah, maka siapa saja yang mendapati catatan amalannya baik, maka hendaknya dia memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Waman wajada ghaira dhalika fala yalumanna illa nafsahu, maka ketika dia mendapati catatan amalannya jelek, maka janganlah dia mencela kecuali dirinya sendiri. Rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, hadis qudsi yang mulia ini, yang panjang ini barakallahuikum, ini merupakan hadis yang mulia yang berisikan tentang kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada semua hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang mulia. Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang memiliki segalanya. Ketika seorang hamba tidak memiliki ilmu, tersesat jalannya, Allah subhanahu wa ta'ala membimbing untuk meminta kepada Allah hidayah, niscaya Allah akan memberikan hidayah. Demikian pula seorang yang kelaparan, kehausan, seorang yang tidak memiliki pakaian barakallahu fikum, seorang yang memiliki kesalahan-kesalahan, melakukan kesalahan di siang hari dan di malam hari, semuanya meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, meminta makanan tersebut, meminta untuk diberi pakaian, meminta untuk diampuni dosa-dosanya barakallahu fikum. Baik, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Baik, tentunya dalam hadis yang panjang ini terdapat banyak sekali fawaid, faidah yang insyaallah ta'ala bisa kita petik dalam kesempatan sore kali ini. Faidah yang pertama yang bisa kita ambil, baik, ashahhut ta'rif anil hadisil qudsi. Definisi yang paling benar di dalam menerangkan hadis qudsi. Ya, apa itu hadis qudsi? Ya. Definisi yang benar barakallahu fikum, hadis qudsi itu adalah kullu ma rawahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam an rabbihi azza wa jalla. Setiap hadis yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Rabb-nya, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Hanya sebatas ini. Setiap hadis yang Allah riwayatkan dari Nabi alaihi salatu wasallam adalah hadis qudsi. Barakallahu fikum. Baik. Di antara para ulama ada yang menyatakan bahwasanya hadis qudsi adalah hadis yang lafadznya dan maknanya dari Allah. Hanya saja Nabi alaihi salatu wasallam yang menyampaikannya. Ada yang menyatakan bahwasanya hadis qudsi adalah hadis yang lafadznya, yang maknanya dari Allah dan lafadznya dari Nabi alaihi salatu wassalam. Baik. Akan tetapi yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, dan ini merupakan pendapat yang benar, pendapat yang paling berhati-hati. Barakallahu fikum. Yaitu sebuah hadis atau setiap hadis yang diriwayatkan oleh Nabi SAW dari Rabb-nya tanpa merinci antara lafaz dan maknanya, ya, sebagaimana para ulama yang lainnya. Ini kata beliau lebih berhati-hati, dikarenakan kita nggak tahu, ya, ini termasuk ilmu gaib, perkara yang gaib, dan tidak ada keterangan hadis atau ayat yang menjelaskan secara rinci terkait dengan hadis qudsi. Ya, barakallahu fikum. Kemudian faedah yang kedua, ada beberapa perbedaan antara hadis qudsi dan Al-Qur'anul Karim. Barakallahu fikum. Nah, perbedaan inilah barakallahikum yang bisa menenangkan hati masing-masing hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan dengan adanya definisi semacam ini, ya. Kita bertanya-tanya, ya. Kalau hadis yang diriwayatkan langsung dari Allah dikatakan hadis qudsi, berarti kedudukannya lebih mulia daripada Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an adalah ayat-ayat yang sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari jalur, dari wasilah malaikat Jibril, ya. Sedangkan hadis qudsi adalah hadis barakallahu fikum yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkannya langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala tanpa perantara. Baik. Maka di sini ada beberapa perbedaan antara hadis qudsi dan Al-Qur'anul Karim. Perbedaan yang pertama, bahwasanya hadis qudsi tidak dinilai ibadah dengan semata-mata membacanya. Tidak dinilai ibadah dengan semata-mata membacanya. Berbeda dengan Al-Qur'anul Karim. Hanya semata membaca Al-Qur'anul Karim akan mendapatkan pahala. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih bahwasanya satu huruf yang dibaca dalam Al-Qur'anul Karim akan mendapatkan 10 pahala. Ya, asru hasanatin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan walam akul alif lamin harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif harfun, wal lam harfun, wal mim harfun. Akan tetapi aku mengatakan alif satu huruf, lam satu huruf, kemudian mim satu huruf. Yakni ketika seorang membaca alif lam mim, dia mendapatkan pahala 30 kebaikan. Barakalahikum. Berbeda dengan hadis qudsi, ketika dibaca tayyib tidak mendapatkan pahala sebagaimana membaca Al-Qur'anul Karim. Perbedaan yang kedua, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menantang orang-orang kafir untuk mendatangkan semisal ayat-ayat Al-Qur'an. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak melakukan hal ini pada hadis qudsi. Barakalaikum. Ya, sebagaimana yang disebutkan dalam awal-awal surat Al-Baqarah. Baik. In kuntum fi raibin Gimana ayatnya? Apabila kalian ragu, mimma nazzalna ala abadina fa'tu bisuratin min mislihi. Ya, ketika kalian ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba-hamba kami, maka datangkanlah satu surat yang semisal dengan surat-surat yang ada dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Dan mereka tidak akan mampu dan tidak akan bisa mendatangkan dengan ayat yang semisal. Barakallah itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menantang kaum musyrikin mendatangkan semisal ini pada hadis qudsi. Barakallah itu. Baik. Kemudian perbedaan yang ketiga, bahwasannya Al-Qur'anul Karim benar-benar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala akan kebenarannya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami adalah zat yang menurunkan az-zikr, yakni Al-Quran, dan kami benar-benar akan menjaganya. Barakallahu fikum. Berbeda dengan hadis-hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala tidak menjaga sebagaimana penjagaan Al-Qur'anul Karim. Dan sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama ahli hadis, bahwasannya pada derajat hadis qudsi itu ada yang sahih, ada yang hasan, bahkan ada yang lemah, ada yang dhaif. Barakalaikum. Bahkan ada hadis qudsi yang dibuat-buat oleh manusia. Namanya hadis palsu, hadis maudhu. Barakalaikum. Baik. Ini perbedaan yang ketiga, barakalaikum. Kemudian perbedaan yang keempat, bahwasannya dalam pembacaan Al-Qur'an tidak boleh dibaca dengan maknanya. Pada pembacaan Al-Qur'anul Karim tidak boleh dibaca dengan semaknanya. Sedangkan hadis boleh dibaca dengan maknanya. Yakni ketika membaca Al-Qur'anul Karim harus tepat huruf-hurufnya. Ya. Kurang satu huruf saja tidak boleh. Barakallahu fikum. Baik. Akan tetapi kalau hadis boleh disampaikan atau dibaca semakna dengannya. Ya. Barakallahu fikum. Baik, ini merupakan pendapat jumhur para ulama, barakalahikum, bahkan kesepakatan para ulama untuk membaca Al-Quran persis sebagaimana yang ada dalam Al-Quranul Karim, tidak boleh dibaca dengan maknanya, barakalahikum. Kemudian perbedaan yang berikutnya, bahwasannya Al-Qur'anul Karim dibaca dalam sholat-sholat, baik sholat yang wajib maupun sholat yang sunnah. Dan ini merupakan syariat, bahkan perkara yang menjadi rukun, yakni dalam surat Al-Fatihah. Baik. Dan tidak dibenarkan ketika seorang membaca hadis qudsi dalam sholatnya. Ya, mengganti Al-Fatihah dengan membaca hadis qudsi. Ini enggak benar. Ya, bahkan sholatnya enggak sah. Barakallahu fikum. mengganti bacaan surat-surat pendek dengan hadis qudsi juga tidak benar, barakallahu fiik. Kemudian perbedaan yang berikutnya, bahwasanya Al-Qur'anul Karim tidak boleh disentuh kecuali orang-orang yang suci. Berbeda dengan hadis qudsi. Boleh bagi orang yang berhadas untuk menyentuh hadis qudsi. Ala qaulin, ini menurut pendapat sebagian para ulama. Barakallahu fikum. Adapun pendapat yang benar dalam masalah ini insyaallah taala tidak mengapa, ya. Baik. Seorang yang berhadas, baik, batal wudunya memegang mushaf Al-Qur'an, ya. Hanya saja larangan menyentuh Al-Qur'anul Karim di kala berhadas itu membab afdaliyah. Barakallahu fikum. Kemudian perbedaan yang berikutnya, bahwasanya Al-Qur'anul Karim tidak boleh dibaca kecuali oleh orang-orang yang suci. Yang bersuci. Maka seorang yang berhadas tidak boleh membaca Al-Qur'an, seorang yang haid tidak boleh membaca Al-Qur'an, seorang yang junub tidak boleh membaca Al-Qur'an, seorang yang nifas juga tidak boleh membaca Al-Qur'an. Ini menurut sebagian pendapat. Baik. Namun yang rajin insyaallah taala boleh, ya. Bagi seorang yang berhadas, barakalaikum, yang junub atau yang haid, barakalaikum, atau yang nifas, untuk menyentuh mushaf Al-Qur'an dan membacanya tidak masalah. Barakalaikum. Baik. Menurut sebagian pendapat ini tidak boleh, ya. Tetapi pada hadis qudsi boleh. Ini pada sebagian pendapat. Tetapi pendapat yang benar, insyaallah taala boleh, ya, asalkan tangan kita bersih, ya, tidak mengenai benda-benda najis. Barakallahu. Baik, ini diantara beberapa perbedaan, barakallahuikum, antara hadis qudsi dan Al-Qur'anul Karim. Barakallahu. Faedah yang berikutnya, yang ketiga, yang bisa kita ambil dari hadis ini, tayyib, isbatu kalamillahi subhanahu wa ta'ala, menetapkan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala berbicara. Dan ini merupakan salah satu prinsip, prinsip dasar ahli sunnati wal jamaah. Kita semua wajib meyakini bahwasanya Allah berbicara. Barakalaikum. Dan berbicaranya Allah subhanahu wa ta'ala berbeda dengan berbicaranya makhluk. Tidak sama. Demikian pula pada semua sifat-sifat Allah berbeda dengan sifat-sifat makhluknya. Barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala berbicara dan pembicaraan Allah mengandung huruf dan mengandung suara yang bisa didengar. Barakallahu fikum. Maka di sini Allah subhanahu wa ta'ala memanggil hamba-hambanya, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Ya. Maka yang namanya panggilan, barakallahu fikum, tidak mungkin didengar melainkan adanya suara. Adanya suara dalam panggilan menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala berbicara, memanggil hamba-hambanya, barakallahu fikum. Ya, ini berbeda dengan pendapat kelompok-kelompok yang menyimpang dalam masalah ini, dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah, dan yang lainnya, bahwasanya Allah tidak berbicara. Barakalaikum. Ada di kalangan mereka juga yang menyatakan Allah berbicara, tetapi pembicaraan Allah adalah kalamun nafsani, hanya kertak dalam hati. Ini juga salah. Ucapan Allah subhanahu wa ta'ala mengandung huruf, mengandung suara yang bisa didengar oleh telinga-telinga hambanya. Barakallahikum. Namun, berbicaranya Allah berbeda dengan berbicaranya makhluk. Barakallahikum. Pembicaraan Allah sesuai dengan kemuliaan dan keagungan yang ada pada Allah. Bicaranya makhluk sesuai dengan kekurangan yang ada pada makhluk. Barakallahikum. Kemudian faedah yang berikutnya. Hurmatul zulmi ala Allahi wa alal ibadi. Haramnya kezaliman atas diri Allah subhanahu wa ta'ala dan segenap hamba-hambanya. Sebagaimana dalam hadis ini, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, inni haramtu zulma ala nafsi. Sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Barakallah itu. Yakni, Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu untuk melakukan kezaliman, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menahan, tidak berbuat zalim sedikit pun kepada hamba-hambanya. Barakallahikum. Maka apabila ada dari keputusan dan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala yang terkesan, ya, merugikan sebagian hamba-hambanya, maka ketahuilah, ini sesuai dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Sesuai dengan kehendak dan keinginan Allah subhanahu wa ta'ala, dan dibalik itu banyak sekali hikmahnya. Bisa jadi ketika musibah yang Allah berikan kepada orang-orang kafir memang sebagai bentuk hukuman setimpal dengan perbuatan mereka. Ketika mereka mendustakan para nabi dan para rasul, mendustakan ayat-ayat Allah, tidak beriman dengan Allah, Allah hukum mereka setimpal dengan perbuatannya. Barakallahikum. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ujian kepada hamba-hambanya yang beriman, ya, ini merupakan bentuk Allah subhanahu wa ta'ala mencintai hamba tadi. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih. Tayyib. Inna allaha idha ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala ketika mencintai seseorang, Allah akan uji dia. Barakallahikum. Fa in radiya falahur ridha wa in syakhita falahus syuhtu. Ketika hamba tadi ridha dengan ujian ini, ridha dengan musibah yang menimpanya, maka dia berhak mendapatkan keridhaan Allah dan kecintaannya. Dan ketika hamba tadi malah murka atau melakukan upaya-upaya yang menunjukkan ketidakridhaan dia terhadap takdir Allah, maka dia berhak mendapatkan kemurkaan Allah dan hukumannya. Barakallahikum. Bisa jadi ujian yang Allah timpakan kepada orang-orang yang beriman, Allah ingin menghapus dosa-dosa mereka. Bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala ingin mengangkat derajat hamba-hamba tadi. Barakallahikum. Baik. Demikian pula dalam hadis ini, barakallahikum, Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan kezaliman atas semua hambanya. Baik. Kita dilarang mendzalimi orang lain, baik dengan ucapan kita atau dengan perbuatan kita. Ya, baik mendzalimi diri kita sendiri atau mendzalimi taib tetangga kita, bahkan orang tua kita, bahkan guru kita, teman-teman kita, saudara-saudari kita, atau bahkan mendzalimi penguasa kita. Ya, dengan membicarakan kejelekan mereka di belakang. Alhamdulillah. Ini bukan termasuk ajaran-ajaran yang benar dalam Islam. Kita dilarang untuk berbuat zalim, taib, baik secara ucapan maupun perbuatan. Kemudian faedah yang berikutnya. Bahwasannya masing-masing manusia dilahirkan dari perut ibunya dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu. Dalam artian, taib, sesat. Ya. kecuali hamba-hamba yang Allah beri hidayah kepadanya. Barakallahu fikum. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis ini, ya ibadi kullukum dalun illa man hadaituhu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian adalah hamba-hamba yang tersesat kecuali hamba-hamba yang aku beri hidayah. Barakallahu fikum. Faedah yang berikutnya, tayyib masyru'iyatu su'alul hidayati ilallah subhanahu wa ta'ala, disyariatkan untuk meminta hidayah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Dan hidayah yang paling bermanfaat ada dua di antara semua hidayah yang ada. Yang pertama adalah al-hidayatu ila shirat. Hidayah untuk menuju shirat. Yakni hidayah tayyib untuk masuk ke dalam agama Islam. Hidayah untuk bisa beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Atau bisa disebut dengan kalimat al-hidayatu ilal Islam. Al-hidayah untuk masuk ke dalam Islam, memeluk agama Islam. Yang kedua adalah al-hidayatu fil Islam. Al-hidayah tayyib, yakni istiqamah di dalam memeluk agama Islam. Barakallahu fikum. Tayyib, pada dua hidayah ini barakallahu fikum, tidak semua orang Allah beri anugerah memeluk agama Islam. Banyak di antara umat manusia yang milih agama kekufuran, entah Yahudinya, Nasraninya, dan semua agama-agama yang ada, bahkan seorang yang tidak beriman dengan adanya Tuhan sekaligus. Ya, mereka memilih agama kekufuran daripada masuk ke dalam agama Islam. Maka seorang yang masuk ke dalam agama Islam dan dia masuk Islam, dia beriman kepada Allah, ini merupakan hidayah yang tidak ada duanya. Dan lebih dari itu barakallahu fikum, ketika seorang diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala fil Islam, dia istiqamah di dalam menjalankan agama Islam, bahkan dia diberi petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, untuk berusaha mengikuti Nabi alaihi salatu wasallam, tidak beribadah melainkan dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak menambah-nambah ibadah dan tidak mengurangi ibadah tersebut. Barakallahu fikum. Kemudian faedah yang berikutnya, al-hassu ala talabil ilmi. Taib, anjuran bagi kita semua untuk senantiasa menuntut ilmu, mencari ilmu, menimba ilmu sebanyak-banyaknya semampunya. Barakalahikum. Sebagaimana yang dinaskan di dalam hadis ini, bahwasanya masing-masing semua hamba-hamba Allah tersesat, terlahir dari perut ibunya tidak mengetahui apapun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wallahu ahrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian tidak mengetahui apapun. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berikan pendengaran, penglihatan, barakallahu fikum, Allah beri hidayah kepadanya. Baik, maka dalam faedah ini barakallahu fikum, anjuran untuk menuntut ilmu. Ya. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan tayyib, hadis Nabi alaihi salatu wassalam, anjuran untuk menuntut ilmu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menuntut sebuah perjalanan menempuh sebuah perjalanan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya menuju surga. Barakallahu fikum. Baik. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala, beliau menafsirkan jalan yang ditempuh di dalam menuntut ilmu ini ada dua. Yang pertama, tariqul hakiki, jalan hakiki. Barakallahu fikum. Yaitu seorang hamba, seorang talibul ilmi, melangkahkan kakinya selangkah demi selangkah menuju majlis-majlis ta'lim. Barakallahu fikum. Dari rumahnya menuju tempat pengajian. Dari rumahnya menuju, barakallahu fikum, pondok-pondok pesantren yang di sana disebarkan ilmu-ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, entah dia berjalan kaki atau naik kendaraan, barakallahu fikum, dia menempuh jalan, barakallahu fikum, untuk sampai ke tempat ta'lim. Barakallahu fikum. Di zaman para sahabat, ya, atau ulama-ulama yang terdahulu, jalan kaki dari kota Madinah ke Syam, ya, ke Irak atau ke Mesir, barakallahu fikum, atau ke Yaman, jalan kaki menempuh perjalanan 1 bulan bahkan 2 bulan untuk mendapatkan 1 hadis. Barakallahu fikum. Ini menunjukkan betapa semangatnya mereka, para salafun shaleh, di dalam menuntut ilmu. Baik. Kemudian yang kedua adalah taib tariqatul hisyiah, yakni jalan tariqatul ma'nawiyah, yakni jalan secara maknawi. Yaitu kita duduk di rumah-rumah kita, kita mendengarkan audio terkait dengan ceramah-ceramah taklim, kajian-kajian ilmu dari audio yang disampaikan oleh para ulama kita, oleh para asatidzah kita. Kita dengarkan di rumah-rumah, taib, atau melalui radio, atau kita membaca buku atau kitab yang menjelaskan tentang ilmu agama. Itu merupakan jalan, taib, yang bisa mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama menyatakan aqrabut turuki wa ashaluha ilal jannah talabul ilmi. Baik, jalan terpintas untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala adalah dengan belajar. Ya, dengan belajar kita akan tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang tauhid, mana yang syirik, mana yang bid'ah, mana yang sunnah, mana yang halal, mana yang haram, mana yang salah, mana yang benar. Baik, sehingga kita beribadah kepada Allah di atas petunjuk. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian faedah yang berikutnya, barakallahu fikum, masyru'iyatu su'alillahi at-ta'ama, dianjurkan atau disyariatkan untuk meminta rizki kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya berupa makanan dan minuman. Baik, dikarenakan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala hukum asalnya tidak memiliki apapun, bahkan makanan minuman mereka tidak memilikinya. Barakallahu fikum. Demikian pula mereka tidak mampu menciptakan biji-bijian untuk bahan pokok makanan mereka. Dan semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya, dan Allah yang akan memberikannya kepada hamba-hambanya. Barakallahu fikum. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surat Al-Waqiah, Allah menyatakan afara'aitum ma tahrusun, tidakkah kalian melihat, taib, apa yang kalian tanam di ladang-ladang kalian, di sawah-sawah kalian, A antum tasra'unahu am nahnu zari'un? Apakah kalian yang menanamkan atau yang menumbuhkan tanaman-tanaman tadi ataukah kami? Barakallahu fikum. Lau nasya'u laj'alnahu hutaman fadhaltum tahaddahun. Kalau seandainya kami berkehendak, kami bisa jadikan tanaman-tanaman kalian kering dan mati. Ya. Baik, sehingga kalian akan merasakan kerugian. Yakni kita harus meyakini bahwasanya semua rezeki adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dianjurkan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian faedah yang berikutnya masyru'iyatu asy-sya'yi fi talabir rizqi. Kita dianjurkan dan disyariatkan untuk bersemangat di dalam mencari rizki tersebut atau mengais ma'isyah, yaitu dengan cara bekerja. Dan kita sangat tercelas, ya, kalau hanya menjadi pengangguran. Apalagi seseorang yang sudah memiliki tanggungan, ya, memberi makan anak dan istrinya, barakalahikum, maka wajib bagi dia untuk mencari nafkah, mengais rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Barakalahikum. Dan jangan lupa ketika kita sudah berusaha, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus berusaha serta kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Jumu'ah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan apabila salat Jumat selesai, ya, ketika azan dikumandangkan salat Jumat, kemudian imam naik mimbar, khatib naik mimbar, kita dilarang untuk melakukan transaksi jual beli bagi kita yang terkena kewajiban sholat Jumat berjamaah. Ya, bagi mereka-mereka yang tidak tidak mendapatkan kewajiban ini, tidak masalah untuk transaksi jual beli. Bagi kita, kita dilarang untuk melakukan transaksi jual beli. Ya, ketika imam sudah naik ke atas mimbar, barakallahu fikum. Maka apabila sudah selesai sholat Jumat, maka hendaknya kalian bergegas untuk mencari keutamaan-keutamaan Allah Subhanahu wa taala, yakni menyebar di bumi-bumi Allah untuk mengais rezeki, mencari ma'isyah. Dan berzikirlah kepada Allah, pasti kalian akan berbahagia. Barakallahu fikum. Kemudian faedah yang berikutnya, barakallahu fikum, al-hasu ala su'alil kiswah ilallahi subhanahu wa ta'ala. Kita dianjurkan untuk meminta pakaian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan disebutkan dalam hadis qudsi ini, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya hukum asal seseorang itu tidak memiliki pakaian. Ya, terlahir dari perut ibunya dalam keadaan tanpa busana. Sehingga kita dianjurkan untuk meminta busana kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini juga meliputi semua apa yang kita inginkan, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakalahikum. Ketika busana yang kita kenakan, yang kita pakai sudah mulai usang, sudah mulai waktunya ganti, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ganti yang lebih baik. Barakalahikum. Baik. Dan diriwayatkan dari sebagian salaf kita, ketika mereka safar melakukan talabul ilmi, menuntut ilmu dari satu negeri ke negeri yang lainnya, ternyata ada salah seorang di kalangan mereka yang tali sandalnya putus. Ya. Langsung memohon kepada Allah, ya Allah, gantilah ya tali sandal saya yang putus. Ya. Ini merupakan bentuk penghambaan yang sempurna pada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu. Kemudian faedah yang berikutnya. Baik. Anna ibna Adam khata'un ay kasirul khata'. Bahwasannya masing-masing anak Adam pasti melakukan kesalahan di malam hari dan di siang hari. Barakalahikum. Dan ini merupakan fitrah. Ya. Barakalahikum. Watak dasar penciptaan manusia. Ya. Galuman jahula. Mereka diciptakan dalam keadaan zalum. Cenderungnya ingin berbuat kezaliman. Jahul. Kecenderungannya adalah kebodohan. Barakalahikum. Dan juga dalam ayat ini, dalam hadis ini, Allah Subhanahu wa taala menyatakan innakum tuhtiuna billaili wan nahar. Kalian sering melakukan kesalahan di siang hari dan di malam hari. Demikian pula disebutkan dalam hadis yang lainnya barakalahikum. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'ina at-tawwabun. Masing-masing anak Adam itu pasti melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian faedah yang berikutnya, masru'iyatu taksirit taubati wal istighfar ilallahi Subhanahu wa ta'ala. Anjuran dan syariat untuk memperbanyak taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam hadis ini Allah Subhanahu wa ta'ala menekankan fastaghfiruni aghfir lakum. Hendaknya kalian memohon istighfar kepada aku akan ampuni kalian. Barakallahu. Baik. Kemudian faedah yang berikutnya. Istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala bisa dilakukan dengan dua cara. Istighfar dan bertaubat kepada Allah bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama dengan meminta ampunan dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan doa Allahumma ighfirli atau astaghfirullah, ya Allah ampuni saya, aku beristighfar kepada Allah. Baik. Yaitu dengan cara kita langsung mengucapkan lafaz istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih mengena lagi, kita puji Allah Subhanahu wa taala dengan asmaul husna yang ada pada Allah. Dengan sesuatu yang munasabah yang sesuai. Misalkan ketika kita ingin meminta ampunan, Allah Subhanahu wa taala zat yang maha pengampun dosa. Ya, ya ghafar, ighfir lana dzunubana. Wahai zat pengampun dosa. Ya, ampunilah dosa-dosa kami. Barakallahu. Ketika kita hendak memohon ilmu, ya la alim, alimni, wahai zat yang memiliki ilmu, barakalahikum, berilah aku ilmu. Ketika kita hendak meminta rezeki kepada Allah, ya rajak, wahai zat yang memberikan rezeki, berilah aku rezeki. Yang kedua, dengan cara memperbanyak amal soleh, barakalahikum. Amal soleh yang dilakukan oleh hambanya ini merupakan sebab Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan innal hasanata tudhibnas sayyi'ah. Sesungguhnya al-hasanah kebaikan itu bisa menghancurkan dosa. Barakallahu. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang pernah kita baca. Taib. Adbi'is sayyi'atal hasanah tabuha, ya ikutilah atau iringilah perbuatan-perbuatan jelek kita dengan kebaikan-kebaikan, niscaya kebaikan tadi bisa menghapuskan dosa-dosa tadi. Barakalahikum. Dan dosa-dosa yang dimaksud di sini meliputi dosa besar dan dosa kecil. Apabila yang dimaksud dosa besar yang akan gugur dengan amalan baik, maka amalan baik yang dimaksud adalah taubat kepada Allah dan amalan-amalan yang hasanah yang lainnya. Apabila yang dimaksud dengan dosa-dosa kecil yang akan dihapus, maka amal soleh yang kali pertama masuk adalah taubat dan istighfar dan juga amal kebaikan yang lainnya. Barakallahu. Kemudian faedah yang berikutnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mengampuni dosa-dosa hamba-hambanya. Baik, baik dosa yang besar maupun dosa yang kecil. Maka kita dianjurkan untuk banyak-banyak meminta atau bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian faedah yang berikutnya, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di hadapan hamba-hambanya. Baik. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam hadis qudsi ini, innakum lan tabalughu burri fatadurruni wa lan tabalughu naf'i fatanfa'uni. Sesungguhnya kalian wahai hamba-hambaku tidak akan mampu untuk membahayakan aku. Silahkan bahayakan aku kalau mampu. Sesungguhnya kalian tidak akan bisa memberikan kemanfaatan kepada aku. Ya. Dan semua ibadah dan amal soleh yang kita lakukan sedikit pun tidak ada kemanfaatan untuk Allah. Allah tidak butuh dengan ibadah-ibadah kita kepada Allah. Tetapi hamba itulah yang butuh untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala atas amal solehnya, atas ibadah-ibadah yang dia persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian faedah yang berikutnya, mahallut taqwa wal fujuri al qalbu. Bahwasanya tempat ketakwaan seseorang dan kejelekan seseorang adalah di dalam hatinya. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis qudsi ini, ya, ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum. Dalam riwayat yang berikutnya, ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum. Dan juga faedah ini barakallahu fikum dikuatkan dengan hadis yang sebelumnya pernah kita baca dalam hadis yang nomor 6, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalbu. Ketahuilah bahwasanya di dalam jasad manusia ini ada sekerat daging. Apabila sekerat daging tadi baik, maka semua anggota tubuhnya menjadi baik. Ketika sekerat daging tadi rusak, maka semua anggota tubuhnya jelek. Ya. Ala wahyil qalbu. Ketahuilah sekerat daging itu adalah hati. Dan hati ini barakallahu fikum adalah tempat kebaikan dan kejelekan. Ketika hatinya disirami dengan kebaikan-kebaikan, dengan amal soleh, maka hatinya akan bercahaya, akan menjadi baik, dan akan menjadi tempat penampung ilmu yang akan bermanfaat. Kalau tempat penampungannya baik, maka ilmu yang akan diserap akan baik. Ya, demikian pula kalau kita membuat minuman atau mungkin makanan, ketika tempat penyimpanannya baik dan bersih, insya Allah ta'ala minuman yang kita simpan di dalamnya akan baik. Tetapi kalau tempat tadi kotor, jelek, atau mudah pecah, maka minuman yang kita simpan di dalamnya akan mudah rusak. Barakallahikum. Tayyib, demikian pula dengan hati. Kalau semakin hati diserami dengan perbuatan-perbuatan jelek, akan ada satu noda hitam yang akan nempel di dalam hati kita. Semakin kita banyak melakukan kejelekan, maka akan ada titik-titik yang banyak sampai hatinya penuh dengan titik dan tidak bisa mengenal kebaikan dan kejelekan. Barakallahu fiik. Kemudian faedah yang berikutnya. Tayyib, hadis ini menunjukkan kesempurnaan kekayaan Allah Subhanahu wa taala kepada semua hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala mempersilahkan semua hambanya untuk meminta dan memohon kepada Allah. Tayyib. Permintaan ini bukan permintaan yang kecil. Silahkan Anda membayangkan ya, permintaan-permintaan yang mungkin Anda inginkan. Ya, saya ingin memiliki istana tingkat sekian. Ya, ingin perabotan yang lengkap, ingin mobil sekian, ingin Tayyib, semua yang dia inginkan dan masing-masingnya Allah penuhi. Barakallahikum. Ternyata hal itu tidak mengurangi kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kecuali hanya seperti setetes air Tayyib yang keluar dari lautan. Lautan yang luas itu adalah kekayaan Allah. Setetes air yang diambil darinya itu ibarat apa yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Barakallahu. Kemudian faedah yang berikutnya. Tayyib, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang menghitung semua amal-amal hamba-hambanya. Baik amal yang baik maupun amal yang jelek, semuanya dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahikum. Allah Subhanahu wa taala tahu berapa kebaikan hamba-hambanya dan berapa kejelekan hamba-hambanya. Tayyib, untuk lebih menguatkan hal ini, Allah Subhanahu wa taala mengutus para malaikat hafadzah, para malaikat yang mencatat amal kebaikan kita dan amal kejelekan kita. Ya. Barakallahikum. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengutus adanya malaikat yang turun di permukaan bumi di waktu pagi hari dan sore hari silih berganti. Semuanya mencatat amal kebaikan dan amal kejelekan hamba-hambanya. Barakallahikum. Maka dari sini barakallahikum, kita harus untuk mengedepankan sifat muraqabah. Sifat senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada setiap gerak-gerik kita, amal kita, ucapan kita, kita harus yakin bahwasanya di sisi kita ada para malaikat yang ditugaskan untuk mencatat ya amal kebaikan ini. Barakallahu. Baik, sehingga kita harus berhati-hati, jangan sampai malaikat mencatat amal-amal kita, ternyata amal tersebut yang dicatat adalah amal yang jelek. Barakallahu fiik. Baik. Kemudian faedah yang berikutnya barakallahuikum, dan ini merupakan faedah yang terakhir. Taib, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menzalimi hamba-hambanya sedikit pun. Barakallahuikum. Taib, sebagaimana di awal hadis ini Allah Subhanahu wa taala buka hadis ini, Tayyib, Allah haramkan kezaliman atas dirinya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menutup hadis ini barakallahuikum dengan sifat keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Adil dan Allah tidak pernah menzalimi hamba-hambanya sedikit pun. Allah Subhanahu wa taala akan menghitung dan mencatat amal perbuatan hambanya yang baik maupun yang jelek dengan rinci dan detail. barakahikum, sehingga di kalangan hamba-hambanya yang mendapati catatan amalannya baik, maka hendaknya dia memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, bersyukur terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apabila dia mendapati catatan amalannya jelek, maka janganlah dia mencela, melainkan dirinya sendiri. Barakallahikum. Taib. Dikarenakan di dunia ini, barakallahikum, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kebebasan penuh kepada hambanya untuk dia melakukan amal baik atau amal jelek. Allah beri pilihan. Ya. Walaupun semuanya terjadi dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Hamba memiliki kehendak untuk melakukan kebaikan. Hamba juga memiliki kehendak untuk melakukan kejelekan. Akan tetapi semuanya bisa terwujud dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَيَّشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Dan tidaklah apa yang kalian kehendaki, tidaklah apa yang kalian inginkan, melainkan sesuai dengan kehendak dan keinginan Allah subhanahu wa ta'ala, barakallahikum, Rabbul Alamin. Yakni dalam masalah ini, barakallahikum, kita meyakini, tayyib, Allah memiliki kehendak. Dan juga kita meyakini hamba memiliki kehendak penuh, keinginan untuk melakukan sesuatu. Barakallahikum. Maka tatkala kehendak Allah dengan kehendak hambanya berbeda, maka yang terjadi adalah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Dalam masalah ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi kepada hambanya. I'malu fakullun muyassarun lima hulikolahu. Ya, amalkan. Amalkan dan amalkan. Yakni ketika kita mendapatkan kesempatan demi kesempatan untuk beramal soleh, lakukan. Jangan sia-siakan kesempatan tersebut. Khawatir nanti datang kesibukan yang kita tidak bisa mengamalkan amalan-amalan baik tadi. Barakallahikum. Ketika terbesit sedikit pun di hati kita untuk melakukan kejelekan, tepis sedini mungkin. Semampu mungkin, sekuat tenaga. Barakallahikum. Kita harus bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu kita. Kita bersungguh-sungguh untuk berdoa kepada Allah, berlindung dari syaitan dan hawa nafsu yang jelek. Ya, khawatir kalau kita terus mengikuti hawa nafsu kita, melakukan kejelekan demi kejelekan, khawatir ini merupakan bentuk kemudahan dari Allah kita melakukan kejelekan dan termasuk orang-orang yang sengsara di hari kelak. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Fakullun muyassarun lima hulikalahu." Kalian akan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melakukan amalan-amalan yang kalian diciptakan padanya. Yakni orang-orang yang dinyatakan sebagai orang yang baik. Ya, orang yang sudah dinyatakan sebagai orang-orang yang berbahagia akan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menempuh jalan-jalannya, sebab-sebabnya. Hari demi hari dia akan melakukan hal-hal yang baik. Demikian pula ahlus saqawah, orang-orang yang sengsara, orang-orang yang sudah dinyatakan sebagai penduduk neraka, Allah akan mudahkan dia melangkah ke jalan-jalan menuju neraka. Ya. Yang ada tinggal apa? Tinggal keinginan kita. Kita enggak tahu hari esok kita mengamalkan apa. Kita enggak tahu kita termasuk ahlul jannah atau ahlul nar. Sehingga kita diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk banyak-banyak beramal. Ya, luangkan semua kesempatan kita untuk beramal. Ya, selagi ada kesempatan jangan tunda keesokan hari dari beramal. Ketika terbesit perbuatan jelek, tepis sedini mungkin. Jangan sampai ini merupakan kemudahan untuk melakukan kejelekan. Barakallahikum. Dan yang penting kita berusaha dan banyak-banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musyarrifal qulub, syarrif qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, taib, palingkanlah hati kami untuk senantiasa taat kepadamu, untuk senantiasa berada di atas agamamu. Wahai zat